إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد الحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Taghabun. Tinggal tersisa 3 ayat di akhir surat At-Taghabun. Dan ini surat Makkiyah. Yaitu pada ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian, dan dengarlah serta taatlah, dan berinfaklah kalian dengan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Dan barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berhasil. Ini ayat ke-16 ya. Kita baca keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Qala ya'muru ta'ala bitaqwahu allati hiya imtithalu awamirihi wajtinabu nawahih. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, yang mana takwa tersebut adalah dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Wa qayyada dzalika bil istita'ati wal qudrah. Dan Allah mengaitkan hal tersebut, perintah untuk melaksanakan takwa kepada Allah, Allah kaitkan dengan sebatas kemampuan, ya. Ya, istita'ah wal kudrah, kekuatan dan kemampuan kalian. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk takwa ini merupakan wasiat para nabi dan rasul. Ya, walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada para nabi sebelummu dan juga kepadamu Muhammad, hendaklah kalian semua bertakwa kepada-Ku. Wattaqu wattaquni ya ulil albab. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula khatib-khatib senantiasa dalam Jumat mengingatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa Allah merupakan wasiat para nabi, dan tak terkecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika suatu ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan nasihat yang sangat penting yang membuat para sahabat menangis dan bergetar qalbu mereka, mereka bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izhatun muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini pejangan nasihat orang yang hendak berpisah. Seakan-akan ini adalah nasihat orang yang hendak pergi lama. fa'usina, maka tolong wasiatkan sesuatu kepada kami. Wasiat sesuatu yang penting. Maka yang pertama Nabi wasiatkan, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah, ya, wa in abdun habasyi, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan seterusnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selain sebelum memperingatkan dari perkara-perkara baru dalam agama, hati-hati, ya, perintah untuk menaati pemerintah selama itu ma'ruf bukan maksiat, ya, meskipun dipimpin oleh budak dari Habasyah. Sebelum itu semua Nabi sebut pertama kali, aku wasiatkan kepada kalian taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu pula hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayu syai'in akthar mayudkhilun nas al jannah, perkara apa yang paling banyak membuat orang masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebutkan taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Maka takwa kepada Allah adalah kunci di antara masuk jannah. Wasiat para anbiya, ya, perintah Allah di antara perintah yang banyak dalam ayatnya, menunjukkan di antara kewajiban terbesar bagi seorang muslim. Maka penting dan dibahas oleh para ulama, apa itu takwa. Banyak ibarat ungkapan mereka, ya, tapi intinya sama, ya. Ada Talq bin Habib yang masyhur, ya, menjelaskan takwa adalah anta amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah ala nurin minallah. Engkau melaksanakan amal ketaatan kepada Allah karena mengharap pahala hanya dari Allah dan di atas cahaya Allah, di atas ilmu, sehingga ibadahnya pun, amal ketaatannya pun di atas ilmu, sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Wa anta truka ma'siyatallah taksya iqaballah ala nuri minallah, dan kau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut akan balasannya, hukumannya di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu minal wiqayah, ya, dari suatu tameng. Makanya Syuhudin mengatakan ittikhadul wiqayah min adzabillah, mengambil perisai dari azabnya Allah, bimtithali awamiri wastinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan. Dan di sini Syekh Sa'di menyebutkan takwa Allah perintahkan, allati hiya imtithal awamirihi wastinabi nawahi, yang mana takwa tersebut adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di sini Allah mengatakan fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan disebutkan mastata'tum, sesuai batas kemampuan kalian. Maka di sini Allah mengaitkan dengan istita'ah dan kudrah kemampuan. Ya. Ada di antara para ulama yang menganggap ayat ini nasikh, penghapus daripada ayat yang ada di Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maka itu tidak mungkin kita seperti malaikat yang selalu, ya, yaf'aluna ma yu'marun, ya, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diperintahkan tidak dikerjakan, tidak pernah malaikat. Wa yaf'alun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Siapa kita yang bisa berat? Terjatuh sekali, dua kali, sudah menyesal, bertobat, kadang terjatuh lagi. Tidak mungkin. Maka mereka menyebutkan bahwa perintah Allah tadi untuk bertakwa dengan sebenar-benar takwa dengan maksimal itu dihapus dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Ada beberapa ulama pendapat seperti ini, Zaid bin Aslam, ya. Kemudian Qatadah bin Di'amah Sadusi, murid Anas bin Malik dan sejumlah sahabat, dan beberapa ulama ahli tafsir yang lainnya. Namun sebagian ulama yang lainnya berpendapat ini ayat bukan penghapus ayat yang di Ali Imran, tetapi ini seperti kata Syekh As-Sa'di, muqayyad. Jadi ini adalah qaid, apa yang mutlak, perintah yang ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa supaya optimal dan maksimal, tapi dikaitkan dengan mastata'tum di dalam ayat ini. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya di luar batas kemampuan mereka. Diperintahkan sementara mereka enggak mampu. Tidak mungkin. Dan kalaupun seorang hamba itu sudah berusaha dan berusaha, ternyata terjatuh, Allah hasung untuk taubat, ya. Dan Allah demikian pula berikan adanya targhib, dorongan untuk taubat. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala tetap iringkan dengan adanya raja, selain khauf, khawatir terjatuh lagi dan mengkhawatirkan dosa tersebut, ya, sehingga menjadikan dia lebih baik dan mencegah dia dari ujub, kibir, ya, dan merasa bangga diri atau yang lain, dan tetap membuat dia merasa malu kepada Allah, merasa penuh kekurangan, memandang dirinya dengan ainun naqs, ya, kekurangan dan butuh kepada Allah dan berbagai hal baik lainnya. Selain dihasung untuk taubat, Allah sediakan pula berbagai macam bentuk kafarah, ya, yang secara global itu adalah amal-amal kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka selain taubat. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya amal-amal kebaikan bisa menghapus amal-amal kejelekan. Apakah itu salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umrah ila umrah mukaffirat lima bainahunna idza istunbatil kaba'ir, ya, salat lima waktu ini, ya, Jumat ke Jumat bukan berikutnya, puasa dengan puasa, umrah ke umrah. Begitu pula adanya kafaratul yamin, ya, ketika seorang melanggar sumpahnya, kafaratu it'am asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, ya, aw tahdhir raqabah, ya, apakah memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, atau membebaskan budak. Amalam mustati fa siyamu salasati ayyam, dan siapa yang tidak mampu puasa 3 hari. Ada kafarah-kafarah penebus dosa, termasuk adanya masaib, musibah-musibah untuk menghapus dan melebur dosa-dosa seorang muslim. Dan di situ diasung, dia diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim agar tetap berharap diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, ya, diberi balasan yang baik karena sebab musibah menimpanya, ya, dan husnuzan kepada Allah, semoga itu pertanda Allah menginginkan kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis, ya, inna Allah idza ahabba li 'abdihi khaira ajjala 'uqubatahu fid dunya. Allah jika mencintai hambanya, maka Allah segerakan musibah-musibah di dunia. Dan inna Allah idza ahabba al-qauma ibtalahu, Allah jika mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridho, siapa yang ridho dengan ujian Allah, dia ridho, mendapat keridhaan Allah. Siapa yang murka, mendapat kemurkaan Allah. Haja, harapan, hiburan, husnudzan kepada Allah, tetapi juga su'udzan kepada diri. Ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum, tidaklah kalian tertimpa satu musibah pun kecuali karena sebab ulah dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memberikan ampunan, lebih banyak yang diampuni. Maka terus perkara yang seperti itu, ini disebutkan hal-hal ini, kata Ibnu Qayyim, yang merajihkan bahwa ayat ini tidak memansuh ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Karena bagaimana mungkin Allah memerintahkan hambanya dengan sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan, ya. Memang disebutkan ada riwayat ya, bahwa dulu ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, berat bagi sahabat, kemudian ini itu diriwayatkan Ibnu Hatim, dinukil oleh Ibnu Katsir, namun dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah dhaif. Wallah alam jika ada riwayat yang lainnya. Namun yang jelas Ibnu Qayyim, Syekh As-Sa'di dan sejumlah ulama menganggap ini bisa dijamak, dan menjamak dua ayat lebih baik daripada merojekan salah satunya. Sebab kalau merojekan salah satunya hanya mengambil yang ini, membuang yang itu. Tapi kalau menjamak, dua-duanya bisa dipakai. Ittaqullaha haqqa tuqatih, yaitu sebagaimana yang ditafsirkan Ibnu Mas'ud, an yuzkar wala yunsa, an yuta'a wala yu'sa, wa yuzkar wala yunsa, wa yushkar wala yukfar. Yaitu perintah untuk takwa kepada Allah, untuk Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, diingat-ingat dan tidak dilupakan, dan disyukuri dan tidak dikufuri. Dan adapun demikian seorang hamba terjatuh dalam kesalahan dan kesalahan, maka dibawa pada ayat-ayat dan dalil-dalil yang lainnya, asungan untuk bertobat, asungan untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali hal tersebut, dan jangan biarkan itu berlarut, menumpuk seperti titik-titik hitam di kaca, semakin banyak sulit untuk dibersihkan. Maka setiap kali seorang muslim berdosa, terjatuh dalam kesalahan, dia sesali. Dan sebenarnya dalam hadis ya, man sarratu hasanatuhu, siapa yang senang, dibuat senang dengan dia berbuat baik, dan hazanatu sayyi'atuhu, dia dibikin sedih karena amal jeleknya, fahuwa mukmin, maka dia seorang mukmin. Ketika ada suatu kesalahan, kejelekan, dia sedih ya. Dan ketika ada berbuat baik, alhamdulillah, dia gembira. Fattaqullaha masyarakat, bertakwalah semampu kalian. Kata Syekh Sa'di, fahadihil ayatu tadullu ala anna kulla wajibin ajiza anhul abdu yaskutu anhu. Ayat ini juga menjadi dalil yang menunjukkan bahwa setiap kewajiban yang seorang hamba itu tidak mampu mengerjakannya, yaskutu anhu, maka gugur darinya. Wajib haji, tapi belum mampu ke sana, entah biayanya, entah fisiknya atau yang lain, maka gugur, belum diwajibkan baginya. Makanya disebut wa 'alan nas hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Itu contoh. Ketika tidak mampu, gugur, tidak diwajibkan bagi dia. Puasa, kutiba alaikumus siyam wa kutiba alal ladzina min qablikum, akhir, diwajibkan puasa sebagaimana Allah telah wajibkan pada umat terdahulu pula, meskipun berbeda bulannya, berbeda jumlahnya ya, sebagaimana pula beberapa ibadah yang lain ya. Salatnya Nabi Isa ada, tapi bahasanya juga bukan bahasa Arab. Salatnya Nabi Musa ada ya, dan bahkan disebut para ulama rukun Islam itu ada syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Dan para nabi juga berhaji ke Ka'bah, karena itu bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ketika menuruni lembah, seakan-akan aku diperlihatkan Musa sedang menuruni lembah ini ya. Begitu mereka ya, cuman tata cara sholatnya tidak sama. Dan beberapa yang lainnya ada yang sama seperti sholat dan puasanya Nabi Dawud, dan tetap dianggap ya, tidak dihapus. Ada yang tidak dihapus seperti puasanya Nabi Dawud ya, dan itu puasa sunnah dan sholatnya ya. Kembali ke sini, maka di situ bagaimana suatu kewajiban seorang hamba tidak mampu mengerjakannya, gugur. Zakat wajib, tapi ada ketetapannya yang mencapai nisab 85 gram emas, itu pun dia simpan selama setahun, atau 595 gram perak atau senilai 20 dinar atau 200 dirham yang beratnya gram seperti tadi yang kita sebutkan, itu zakat mal, disimpan haul kamil satu tahun utuh. Yang tidak, maka tidak ya. Dia berkurang, tidak wajib. Ternak 40 ekor kambing, cuman 10 ekor, 20 ekor, 25 ekor, 30, enggak sampai 40, belum wajib zakat. Dan seterusnya. Begitu ketika seorang melaksanakan kewajiban, dia harusnya sholat sambil berdiri, sholli qa'iman. Fa'in lantas tati fa'in, dan kalau enggak mampu sambil duduk, enggak mampu berdiri, maka gugur kewajiban dia berdiri. Fa'in lantas tati fa'al jan, kalau tidak mampu duduk, maka sambil berbaring di atas salah satu pinggangnya, ya, dengan miring di sebelah, fa'al jan, ya. Dan adapun dengan punggung rentang, ini ada khilaf, ya. Jika dia mampu miring, sebagian ulama anggap tidak sah karena di hadis fa'ala jan, ya. Dan dibahas di masalah sifat sholat, ya. Orang ahlul azhar, khususnya orang yang sakit, al-marid, nah, syahid di sini, ini diantara dalil, ya, yang menunjukkan bahwa sebuah kewajiban yang seorang tidak mampu mengerjakannya, maka gugur darinya. Dia wajib suci, menjaga diri dari najis, ya, tapi memang ngompol dan tidak bisa dikontrol, ngompol terus sudah. Bismillah bersuci, kemudian pakai pampers dipakai meskipun ngompol terus, ya. Alah sabihali, sesuai dengan kondisinya. Sebab itu takdir Allah, dia tidak menginginkan seperti itu, takdir Allah seperti itu, gugur darinya. Bukan gugur sholatnya. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Wa annahu idza qadira ala ba'dil ma'muri wa ajiza an ba'dihi fa innahu ya'ti bima yaqdiru alaihi wa yasqutu anhu ma ya'jizu anhu. Dan bahwasanya dia apabila masih mampu mengerjakan sebagian yang diperintahkan, ya, tapi dia tidak mampu mengerjakan sebagiannya, ya, seperti tadi sholatnya masih bisa, masih sadar, tapi untuk tidak kena najis nggak bisa karena kondisi dia ngompol terus atau yang lain, atau seorang tidak mampu berdiri tapi rukuknya masih bisa, sujudnya masih bisa, maka apa yang dia kerjakan? Fa innahu ya'ti bima yaqdiru alaihi, maka hendaknya dia mengerjakan apa yang mampu dia kerjakan, wa yasqutu anhu ma ya'jizu anhu, dan gugur darinya apa yang tidak mampu dia kerjakan, berdasar dalil ayat ini. Ditambah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka kerjakanlah perintah tersebut semampu kalian. Aqimus shalat, tegakkan salat, ya, salat. Aslinya berdiri, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian dengan penuh ketundukan, ya. Ya, jumhur, ya, kepala sedikit ditundukkan menghadap ke kiblat jumhur, ya. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah dengan penuh ketundukan. Salat dengan berdiri. Ternyata enggak mampu berdiri. Faqaidan dalam hadis, ya, seperti sahabat Imran bin Husain, Nabi sabdakan kepadanya, perintahkan salatlah sambil berdiri. Ternyata beliau radhiyallahu anhu terkena penyakit bawazir. Bawasir, yaitu sejenis ambeien yang parah, ya, yang sangat berat untuk berdiri, bahkan kadang duduk. Sehingga Nabi katakan, sholatlah sambil berdiri, kalau nggak mampu sambil duduk, kalau duduk pun nggak mampu sambil berbaring di salah satu pinggang. Fa'ala janbin, ya, manusia punya dua janbain, janbihil aiman, sisi pinggang kanannya, dan janbihil aisar, dan sisi pinggang kirinya. Baringlah di salah satu sisi. Kalau bisa dia ngadep kiblat di sebelah pinggang kanannya, dia miring ke kanan, maka khair. Tapi kalau ternyata kasurnya di rumah sakit, orang sakit tersebut dengan infusnya, dengan alat-alatnya, dia tidak bisa ngadep kiblat, atau tidak bisa, atau bisa ngadep kiblat tapi kiri, ya, maka semampunya. Kalau ternyata kiri kanan tidak bisa ngadep kiblat, ya sudah, padanya. Kalau bisa diputar, dihadapkan, maka dihadapkan. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampunya. Dioptimalkan. Dan ini juga dalil. Sebagian ada yang keliru. Ada orang yang kesulitan kalau sholat sujud. Sulit untuk sujud. Rukuk saja dia perjuangan. Apalagi sujud dia sudah enggak mampu. Ya, sholat di masjid dengan duduk, dan ini longgar, ya, mau bersila, mau duduk iftirash, mau tawarruk, mau di atas kursi, semuanya boleh. Karena lafaz hadisnya umum. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Yang penting duduk. Mau pakai kursi, mau pakai iftirash, ini hanya afdholiyah saja. Ada hadis Nabi sholli apa disebut hadis Aisyah yusholli mutarabbian. Duduk dengan bersila seperti kita ini, bersila. Ya. Tapi para ulama khilaf, ada yang mendhaifkan dan sebagian menghasankan, itu afdholiyah saja. Dan yang paling kita sukai, yang paling mirip dengan posisi sholat, apa itu? Iftirash. Ya, duduk iftirash. Ya, duduk seperti duduk di antara dua sujud, seperti tasyahud awal. Ya, duduk seperti itu, ya. Nah, kemudian nanti kalau bisa sujud ya sujud dan seterusnya. Paling bagus. Kalau dia ditekuk di bawah, duduk iftirash sulit, ya. Ini sulit. Bisanya di atas kursi. Fadhal, silahkan di atas kursi. Tapi ingat, dia itu tidak bisa sujud saja plus berdirinya, atau tidak bisa sujud saja tapi berdiri dan rukuknya bisa. Kalau dia bisa berdiri, maka wajib dia berdiri. Ya. Fattakullah mastata'tum, dalilnya ini juga. Dan itu rukun dalam sholat-sholat wajib, harus. Saya enggak kuat deh kalau sujud, enggak apa-apa. Islam itu mudah, tapi jangan kemudian bermudah-mudah, gampang ke. Bisa berdiri enggak? Bisa. Nah, kok duduk? Jangan. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kemudian nanti kalau enggak, kalau bisa rukuk-rukuk sedikit, meskipun tidak bisa sempurna seperti yang lain, 90 derajat, bisa lurus ke bawah, anak utang punggungnya sakit, dia bungkukkan sedikit sambil seperti mendekati rukuk, inhina namanya. Inhina itu mau merunduk, membungkuk, tapi tidak sampai rukuk. Ya. Ya semampunya, itu masih mending. Kemudian dia ijidal bisa, lainnya pada sujud dia enggak bisa. Nah, silahkan di atas kursi, kemudian dia isyaratkan, fattakullah masalah. Tapi jangan kemudian di atas kursi terus. Kalau bisa, berdiri. Jadi ini, ya tanbih, karena sering kadang kita jumpai yang seperti ini. Nah, jika seorang ada kemampuan untuk mengingatkan saudaranya dan seterusnya, maka bahasanya tentunya tidak langsung menghakimi, ya, karena mungkin memang enggak kuat berdiri, tapi dengan dia berbincang-bincang dengan hikmah, ya, kalau ternyata memang tidak mampu berdiri, ya memang dengan duduk terus, ya. Ini kemudian disebutkan oleh Syekh Sa'di, wa yadkhulu ya tahta hadhil qaidah asy-syar'iyyah min al-furu' ma la yadkhulu tahta al-hasah. Dan masuk di dalam kaidah ini, kaidah syar'i ini, dari ibadah furu', cabang-cabang ibadah yang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ini suatu kaidah yang sangat penting. Kaidah itu sangat membantu, ya. Jadi seorang muslim kalau belum hafal dalil-dalil banyak, ngapalkan, tahu kaidah-kaidahnya yang itu disaripatikan oleh ulama, memperhatikan, mencermati dengan mengumpulkan sekian banyak dalil, ada kaidah ini satu. Al-masyaqqah tajlibu taysir, misalnya. Kesulitan mendatangkan kemudahan, ya. Berdasarkan firman Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan batas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. La yukallifullah nafsan illa ma ataha. Dan di sini fa'tu minhu mastata'tum, dan dalil-dalil yang lain, berarti itu batas kemampuannya. Tidak dipaksa seorang melebihi batas kemampuannya. Maka dimasukkan dalam kaidah-kaidah, dalam contoh-contoh furu' ibadah banyak sekali. Dalam sholat tadi, gak bisa berdiri ya sambil duduk, gak bisa duduk sambil berbaring, dan contoh-contoh yang lain-lainnya. Menyembelih hewan kurban, ya tentunya yang terbaik direbahkan, kemudian pakai pisau yang tajam, bismillah, sembelih begini. Tapi ngamuk, gak ada yang berani. Wah, ada seorang ustaz ya, pendekar di Madian sana. Wah, ngamuk ini lepas. Wah, gak ada yang berani, lari diuyak loncat ke atas. Di atas soalnya ini, di atas sapinya ini ditahan sampai dia berhenti. Wah, anak-anak kecil senang sekali. Yang harusnya tertib, teratur, dengan kejadian ngamuk, tapi ada ini anak-anak kecil ini, intinya nah itu ada yang bisa menghentikan sapinya, atau mungkin ada ekor yang berani pakai apalah tali diberhentikan atau apa, ya bisa. Kalau nggak bisa, terpaksanya harus ditebas atau ditembak, ya itu sah. Pencurahan darah dam wa dzikra fismillah alaihi faqulu, apa yang mencurahkan darah dan dibacakan basmalah makanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berburu begitu, burung enggak bisa ditangkap, disembelih, di apa, bismillah tembak, dien jatuh dia berdarah. Tapi kalau dengan hantaman dengan batu ketapel tidak keluar darah, ini tidak sah ya. Tapi yang yujri, yang yunhir dam, mengeluarkan darah. Nah, ini contoh, dan contoh-contoh yang lainnya banyak. Masuknya fattaqullaha mastata'tum, karena sulit. Mau ditangkap, mau di apa ya, yang semacam ini ya, tadi. Tapi yang paling bagus berbuat ihsan ya, sebagaimana tadi ya, sehingga walaupun seseorang istilahnya mau nyoba tes pedangnya, ini bismillah dari atas lihat begitu, sisanya sah, tapi mana yang terbaik maka diurutkan, baik sisi wajib ataupun yang hukumnya sunnah-sunnah. Didahulukan yang maksimal, didahulukan yang terbaik, didahulukan yang paling dekat kepada taqwallahi azza wa jalla. Fattaqullaha mastata'tum. Kan begitu contoh-contoh yang lainnya sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, seperti kata Syekh. Qala wa qawlu wasma'u, adapun firman Allah wasma'u, dan dengarlah. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa antiku, dan dengarlah. Ai isma'u ma ya'idzukumullahu bihi wa ma yashra'u lakum minal ahkam, yaitu dengarkanlah apa yang Allah nasihatkan kepada kalian ya, dan apa yang disyariatkan olehnya untuk kalian, minal ahkam, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasma'u, dengarlah di sini, yaitu agar kita kaum muslimin mendengarkan perintah Allah, mendengarkan yaitu mengindahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan, menaati. Ya, wa'lamu dzalika wanqadulah. Ya. Ketahuilah hal tersebut dan tunduklah kepada hukum-hukum syariat Allah tersebut. Seorang yang mendengar, melaksanakan, mentaati hukum-hukum Allah disebut dia telah mendengar seruan Allah. Dia telah mendengar dan menyambut seruannya. Makanya disebut sami Allahu liman hamidah, maksudnya Allah mengijabahi, Allah menerima. Semoga Allah sami Allah, Allah mendengar. Tapi maksudnya doa, semoga Allah mendengar itu maksudnya semoga Allah menerima hambanya yang memujinya, menganggapnya sebagai ibadah yang diterima, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mengijabahi permohonan mereka. Itu maksudnya semoga Allah mendengar doa hambanya, semoga Allah mendengar hambanya yang memujinya. Sami Allahu liman hamidahu. Maka makna sami'a di situ mengijabahi, menyambut, memenuhi ya permintaan, permohonan. Maka dengarkanlah kalian ya, yaitu menuruti, memperhatikan ya, tunduk terhadap perintah syariat Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Wa ati'u ai Allah wa rasulahu fi jami'i umurikum, dan taatilah yaitu Allah dan rasulnya dalam setiap perkara kalian. Karena rasul adalah seperti namanya, rasul itu artinya utusan, mursalun min indillah, utusan dari sisi Allah. Dan namanya seorang utusan itu hanya muballighanillah, menyampaikan, yaitu seorang rasul menyampaikan min mursilihi, dari yang mengutusnya, namanya utusan. Makanya disebut wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat sangat takut dan khawatir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah bukan karena urusan pribadi, tapi idan tuhikat hurmatullah, kalau dilanggar keharaman-keharaman Allah. Nabi ditarik nih apa dimintai sedekah dengan kasar sampai bahunya membekas. Ya, Nabi balikkan badan sambil tersenyum. Ketika Nabi dicaci maki, di ini, di itu, doakan Allah maghfirli kaum, ya Allah ampuni kaumku, mereka hanya belum tahu. Oke, masalah pribadi, tetapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika perintah-perintah Allah dilanggar, ya, Allah dihinakan, sebenarnya beliau marah karena itu. Maka ketika Rasulullah SAW marah, para sahabat sangat takut. Karena marahnya Nabi SAW dapat mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, situ yang dimaksud taatilah Allah dan taatilah Rasul. Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW apa yang diperintahkan fi jami' umurikum dalam setiap perkara kalian. Wa ma taufiquna illa billah wa anfiqu. Dan berinfaklah, wa anfiku khairan li anfusikum, wa anfiku minan nafaqat asy-syar'iyyah al-wajibah wal mustahabbah, dan berinfaklah ya dengan nafkah-nafkah yang syar'i, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib hukumnya harus, perintah yang sifatnya harus dikerjakan, dan adapun yang sunnah, perintah yang sifatnya hasungan, dorongan, dikerjakan keutamaan, dapat pahala, dan kalau tidak, tidak berdosa. Jadi perintah itu ada dua macam, ya. Ada perintah yang lazimah, yang harus dikerjakan dan itu wajib, dan yang ada yang sunnah-sunnah pula. Dan semuanya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yakun dzalikal fi'lu minkum khairal lakum fid dunya wal akhirah. Baik. Ya, khairan di sini, maka itu akan perbuatan kalian tersebut dengan kalian mendengar, taat dan berinfak, itu akan menjadi khairan lakum fid dunya wal akhirah, akan menjadi kebaikan, sebagai kebaikan untuk diri kalian sendiri di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi terjemahan tadi yang awal kita kurang tepat, ya, disebutkan wa anfiqu khairan, dan ini mungkin juga masuk salah satu makna, namun butuh dilihat apakah ada alih tafsir seperti itu, karena kadang makna al khair itu di beberapa ayat yang dimaksud adalah harta. Jadi seperti wa tuhibbunal mala hubban jamma, di ayat lain innal insana lil apa wa innahu lil khairi wa innahu ala dzalika lasyadid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, maksudnya hubbul mal, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kecintaannya terhadap harta itu nemen. Innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu makna khair dalam ayat mal, harta. Jadi kadang al-khair dimaknakan harta. Nah, kadang ayat Allah itu, apakah ini juga seperti itu, ya. Tapi kalau yang disebut Syah Sa'di di sini wa anfiqu khairan li anfusikum, yakni terkait dengan semuanya, wasma'u wa ati'u ifattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Takwalah kalian kepada Allah semampu kalian, dengarlah, taatlah dan berinfaklah. Itu semua khairan li anfusikum, akan menjadi kebaikan untuk diri-diri kalian. Di mana? Di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Ini suatu yang mujarab dari para pendahulu kita, bagaimana mereka yang telah mewujudkan takwa, mendengar, laksanakan perintah Allah dan berifak di jalan Allah, kehidupan mereka Allah angkat. Ya. Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka dulu peradaban yang tidak dianggap di antara dua peradaban kerajaan adidaya saat itu, Romawi Persia, Arab yang sangat kecil kabilahnya, persenjataan enggak ada sebagaimana Romawi Persia, namun ketika mereka kembali kepada Allah, jumlah mereka jauh lebih sedikit, perlengkapan mereka, persenjataan mereka, namun seperti yang disebutkan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, berapa banyak golongan yang lebih sedikit mengalahkan golongan yang lebih besar dengan seizin Allah. Makanya Imam Malik dan juga guru-gurunya mengingatkan, ya, lan yasluha akhir hadil ummah illa bima saluha bi awwaluha, tidak bakal menjadikan baik, berhasil akhir umat ini kecuali hanya dengan apa yang telah menjadikan berhasil umat terdahulu. Itu kalau mau berhasil kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akan diberkahi, diberikan kemenangan, diberikan kewibawaan, diberikan kejayaan pribadi maupun masyarakat, keluarga maupun negara, semuanya. Jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tersebut akan menjadi manfaat al-falah, keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan, khairan li anfusikum, kebaikan untuk diri kalian semua di dunia sebelum di akhir. Fa innal khaira kullahu fi imtithali awamirillah wa qabula ya wa qabuli nasaihihi wal inqiyadi li syar'ihi. Karena kebaikan seluruhnya itu berada di dalam menjalankan perintah Allah dan menerima nasihat-nasihatnya, tunduk terhadap hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasyarra kullahu, sementara kejelekan seluruhnya fi mukhalafati dzalik, adalah dengan menyelisih itu semua. Menyelisih perintah, apa yang dinasihatkan tidak diindahkan dan hukum syariat tidak tunduk terhadapnya, akan mengakibatkan kejelekan seluruhnya, ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam salah satu kitabnya. Ya, ma min qaum hakama bi ghairi ma anzalallah illa ja'ala ba'sa ba'dihim ala ba'din. Tidaklah suatu kaum berhukum bukan dengan hukum yang Allah terapkan, yang Allah syariatkan, kecuali Allah akan jadikan mereka gontok-gontokan satu sama lain. Ja'ala ba'sa ba'dihim ala ba'd. Satunya pokoknya kepentingan partai, satunya kepentingan ormas, satunya kepentingan madhab, kelompoknya, golongannya. Terlepas dari teman saya benar atau salah, ini teman saya satu pergerakan, ini alma mater saya, ini klub olahraga saya, hidup mati pokoknya yang saya bela benar atau salah. Satunya membela sukunya. Dan Nabi bersihkan ini masail jahiliyah seperti ini. Bahkan diantara sahabat ketika mau ribut, Nabi sudah untang-panting mempersatukan Aus dan Khazraj, dijadikan satu nama Ansor, penduduk Madinah. Ada kalangan muhajirin yang berjauh dari Mekah, dipersaudarakan, dulu saling mewarisi bahkan. Bahkan ada yang nawarkan kebunnya, ininya, istrinya, dan sampai jadi seperti itu. Satu kejadian di tengah perjalanan yang pernah kita sebutkan, terlibat. Maka satunya manggil ya lil ansor, manggil teman-teman lil ansor. Yang satu manggil ya lil muhajirin, hai muhajirin. Nabi marah dan mengatakan, apa bidak wal jahiliyati wabana baina azhurikum, apa panggilan-panggilan jahiliyah kalian serukan kembali sementara aku masih hidup di tengah kalian. Da'uha, tinggalkan, fa'innaha muntinah, karena itu busuk, kata Nabi SAW. Seruan memanggil untuk fanatisme klub, fanatisme geng motor, sama-sama RA geng lah, sama-sama skuter, yang satu membela sama-sama klub mobil, yang satunya alma mater sekolah, yang satunya geng ini, geng itu, satunya partai, meskipun ormas, meskipun madhab fikih, sama. Kalau fanatik dibangun di atas kelompok, sama. Itu yang Allah sebutkan, tidaklah suatu kaum berhukum dengan selain yang Allah turunkan, yang benar golongan saya, kecuali mesti akan ribut sendiri. Nah, itu pasti. Nah, itu yang disebutkan Nabi SAW. Maka semua kebaikan itu kembali kepada ilmu syariat, tidak akan menjadikan suatu kemenangan, keberhasilan pada akhir umat ini, kecuali hanya dengan apa yang telah menjadikan mereka berhasil. Ya, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitu. Kata Ibnu Mas'ud, cukup kalian mengikuti apa yang sudah diajarkan dan jangan mengada-ngada, ya, membuat ajaran baru. Sungguh kalian telah dicukupkan. Enggak perlu pusing-pusing merumuskan, bikin oh ini gimana ya, metode yang begini sudah. Ya. Sudah ada jalan dan caranya, tinggal kita pelajari, kita buka kembali. Baik. Kemudian disebutkan, walakin sama afatun tamna'u katsiran minan nas minan nafaqah al-ma'muri biha. Dihasung untuk antiku, berinfaklah kalian, tetapi di sana ada sebuah penyakit yang menghalangi kebanyakan orang dari berinfak, menafkahkan apa yang diperintahkan untuk dia infakkan. Apa itu penyakit tersebut? Wa huwa syuh al-majbulah 'alaihi aktsar nufus, yaitu penyakit bakhil, pelit, yang ditabiatkan menjadi karakter pada kebanyakan jiwa-jiwa manusia. Pelit, fa innaha tashuhu bil mal, karena dia jiwa itu kebanyakan akan syuh, ya, syahih, pelit terhadap apa yang dimiliki dari harta bendanya. wa tuhibbu wujuduhu, menyukai ada di tempatnya, di sisinya. Jadi kita lanjutkan kelanjutan dari perintah-perintah Allah di dalam ayat 16 ini. Taqwallah, kemudian wasma'u wa ati'u antiku, dengar, taat dan berinfak. Dan di tentunya itu semua membutuhkan padanya ilmu. Sebab takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Tidak mungkin tanpa ilmu apa perintah Allah tanpa dia tahu. Menjauhi larangan Allah, apa larangan Allah, tidak mungkin dia tahu tanpa ilmu. Wasma'u wa ati'u, apa yang ditaati, apa yang didengar, dan mana bentuk-bentuk nafkah, infak yang wajib, mana yang sunnah, mana yang baik, mana yang tidak. Ini semua tentu juga dengan ilmu. Ya. Yang wajib diantaranya zakat. Alhamdulillah kita juga kaji kitab zakat dari kita para ulama, dan begitu seterusnya. Dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala juga menyebutkan bahwa nafkah atau berinfak ini banyak macamnya. Beliau mengatakan wabdzulu mimma razaqakumullah 'alal aqarib wal fuqara wal masakin wa dzawil hajat, ya. Dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, bagikanlah kepada karib kerabat, orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang berkebutuhan. Wa ahsinu ila khalqillah, dan tidak cukup hanya sebatas itu, tapi juga bersikap baiklah kepada makhluk-makhluk Allah, ya, termasuk pada hewan kurban, pada hewan sekalipun, apalagi terhadap orang tua, terhadap muslim-muslimin, tetangga, karib kerabat. Kama ahsana ilaikum, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian, maka hendaklah kalian berbuat baik kepada sesama kalian. Jika kalian melakukan itu, kata Ibnu Katsir, yakun khairan lakum fid dunya wal akhirah, akan menjadi kebaikan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, wa illa taf'alu yakun syarran lakum fid dunya wal akhirah, akan menjadi kejelekan. Kemudian disebutkan tadi di antara sebab atau penyakit yang menghalangi seorang untuk melakukan tadi adalah penyakit asyuh, ya, kebakhilan jiwa. Disebutkan di sini wa huwa syuh al-majbula 'alaihi aktsar nufus, ya. Fa innaha tashuhu bil mal, karena jiwa itu tabiatnya pelit terhadap harta. Tuhibbu wujuduh, menyukai harta itu tetap ada pada sisinya. Wa takrahu khurujahu, dan dia tidak suka harta itu keluar dari minal yad, dari tangannya. Ghayatal karahah, dengan sepuncak-puncaknya ketidaksukaan. Tidak suka kalau keluar dari kepemilikannya, dari status kepemilikannya. Faman waqqahullahu syuhha nafsihi, maka barang siapa yang jiwanya dijaga oleh Allah dari kebakhilan jiwa, bi an samihat nafsuhu bil infaqin nafi'i lahu laha, sehingga jiwanya lapang berinfak dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, karena itu akan bermanfaat untuk diri selain pada orang lain yang dia infakkan. Bermanfaat bagi jiwanya. Faulaika humul muflihun, maka mereka-mereka itulah orang-orang yang bakal berhasil, beruntung dan sukses. Li'annahum adrakul matluba wa najau minal marhub, karena mereka mendapatkan apa yang mereka cari, ridha Allah dan jannahnya, mendapatkan balasan nikmat, tidak sia-sia apa yang mereka nafkahkan. Wa najau minal marhub, mereka pun selamat dari yang mereka takuti. Termasuk sedekah itu bisa menolak bala biiznillah di dunia dan di akhirat, demikian dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi katakan ittaqullah walau bisyikki tamrah, takutlah kepada Allah meski hanya dengan berderma secuil kurma. Walau bisyikki tamrah. Dan Nabi mengatakan Allah takjub pada perbuatan seorang wanita, ya. Dia ya apa namanya punya sebutir kurma, dia paruh dan dia kasihkan anaknya, dan yang separuh mau dia makan, anaknya ternyata masih nangis minta lagi, dan dia kasihkan, dia rela nggak dapat untuk anaknya. Allah takjub kepadanya. Yang disebutkan beberapa seperti seperti ini, syuhha nafs, yaitu kebakilan jiwa dihilangkan. Wa may yuqa syuhha nafsi, siapa yang dijaga dari kebakilan jiwa. Kemudian disebut balla'alla dzalika syamil likulli ma umira bihil abdu wa nuhya anhu, bahkan bisa jadi hal ini ya, ke namanya kebakilan itu kalau dihilangkan jadi sebab keberuntungan, bukan hanya dalam bab nafkah saja, tapi kebakilan jiwa menyangkut likulli ma umira bihil abdu, terkait dengan apa yang diperintahkan pada seorang hamba dan apa yang dilarang. Kenapa? Fa innahu in kanat nafsuhu syahiha, karena kalau jiwanya pelin, latan qadu lima umirati, tidak mungkin dia tunduk pada apa yang diperintahkan. Jadi pelit itu bukan hanya pelit bersedekah, pelit mengeluarkan zakat, tapi pelit tidak mau beramal. Diajak nengok orang sakit tidak mau, diajak gotong royong, memang malas, itu juga pelit ya. Syuh, diajak berbuat baik ogah, malas, diajak ini itu tidak mau, itu syahih. Lima umirat bihi wala tukhriju ma qibalaha, sulit mengeluarkan untuk itu. Lam yuflih, maka tidak akan dia beruntung. Bal khasirat dunia wal akhirat, dia akan merugi dunia akhirat. Wa in kana nafsuhu nafsan samhah mutmainnah, tapi kalau jiwanya samhah, lapang dan tenang, munsyarih ali syar'illah, lapang akan syariat Allah, talibatan limardati, mencari ridhonya Allah. Fa innaha laisa bainaha wa baina fi'li ma kullifat bihi illa al-ilmi bihi wa wusuli ma'rifatihi ilaiha wal basirah bi annahu murdin lillah wa bidzalika tuflih wa tanjah wa tafuzu kullal fawz. Ini yang terakhir dia sebutkan, tidak ada yang menghalangi antara dia mengerjakan hal tersebut dari apa yang dibebankan kepadanya. Tidak ada yang menghalangi dia mengerjakan, kecuali karena dia tahu akan bakal kemana ya, apa balasannya dengan ilmu, dan dia akan membuat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan ilmu tersebut dia tahu ini akan mendatangkan ridhonya Allah. Dengan itu dia akan berhasil, akan selamat, akan sukses dengan segala macam atau berbagai bentuk keberuntungan. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alil muindallah, salatu wassalamu ala rasulillah. Masih ada dua ayat, qadarullah belum selesai. InsyaAllah kita lanjut di lain kesempatan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.